Wa mashu kulli ra'sin lil ittiba'i wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmad. Kesunahan berikutnya, kesunahan wudhu berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Jadi yang menjadi fardu tidaklah keseluruhan kepala, tetapi cukup sebagian dari kepala, sebagian dari kulit kepala atau sebagian rambut. Dan kesunahan ini tentunya karena mengikuti Rasulullah SAW dan juga dikarenakan agar keluar atau terbebas dari perkhilafan ulama. Karena madhab yang lain, yaitu madhab Malik dan madhab Ahmad, madhab, dua madhab itu tidak menganggap usapan seluruh kepala ini sunnah, tetapi madhab itu hukumnya adalah wajib ya. Jadi menurut madhab Malik dan madhab Ahmad, mengusap seluruh kepala ini bukan sunnah tetapi wajib. Jadi madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya tidak harus keseluruhan tetapi cukup sebagian. Artinya agar kita, agar wudhu yang kita lakukan ini sah menurut madhab yang lain juga, kita disunahkan untuk mengusap seluruhnya. Fa in iktasara 'alal ba'di fal aula ayyakuna huwan nasiyah, nasiyata ya. Bila seseorang tidak melakukan kesunahan ini, dalam arti hanya mengusap sebagian, maka yang paling baik, yang paling utama adalah mengusap bagian nasiyah. Nasiyah adalah rambut yang bagian depan ya, rambut tengah bagian depan. Wal aula fi kaifiyatihi ayyadu ayadahu ala muqaddami ra'sihi mulsikan musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala madwaihi. Thumma yadhabu bihima ma'abakiyati asabihi ghairal ibhamaini likofahu. Thumma yaruddu ma ilal mabda'i ingkana lahu sya'run yang qalib wa illa fal yaktasir ala dhahab. Jadi cara kesunahan mengusap seluruh kepala adalah dengan menempelkan ibu jari ke samping telinga. Jadi ibu jari kanan ditempelkan ke samping telinga kanan, ibu jari kiri juga sama ditempelkan ke samping telinga kiri. Kemudian jari telunjuk ditempelkan ke jari telunjuk yang lain. Jadi yang digunakan untuk mengusap adalah semua jari, empat kecuali ibu jari. Jadi jari depan, jari empat jari itu dijalankan ke belakang hingga sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Sunnah mengembalikan lagi ke depan ini bila memang seorang yang wudu dia rambutnya bisa terbolak-balik ya, artinya bisa kedua sisi terbasahi. Tapi kalau rambutnya tidak bisa seperti itu, maka hanya disunahkan untuk menjalankannya ke belakang saja, tidak disunahkan untuk kembali lagi mengembalikannya ke depan. Wa in kana ala ra'sihi imamatun aw qalan suwatun tamama 'alaiha ba'da maskhin nasiyati lil ittiba. Bila seseorang memakai penutup kepala, baik itu berupa imamah atau berupa peci atau yang lain, dan dia tidak ingin melepaskannya, dia diperbolehkan untuk mengganti kesunahan mengusap seluruh kepala mengganti dengan mengusap penutup kepalanya. Jadi setelah dia melakukan kefarduan, yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut, maka kesunahan mengusap keseluruhan ini bisa diganti dengan mengusap penutup kepalanya. Jadi mengusap penutup kepala sebagai ganti dari kesunahan mengusap seluruh kepala. Wa mashu kullil udhunaini zahiran wa batinan wa simakhaihi lil ittiba. Kesunahan berikutnya adalah mengusap seluruh telinga. Jadi walaupun kita, sebagian dari kita diajarkan wudu dari kecil mengusap telinga, tapi sebenarnya itu hukumnya tidak wajib melainkan sunnah ya, sunnah. Dan kesunahan ini berlaku untuk telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan juga lubang telinga. Intinya seluruh telinga ini di saat wudhu disunahkan untuk dibasuh. Dan kesunahan ini karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bishawab.